Nama saya Inem, pekerjaan babu. Nih buruan masih hangat nih. Jatuh. Buti. Datangan dari Ude. Janji-janji melulu. Nunggu lama-lama rumah kita kan bisa berantakan. Habis nyonya maunya yang murah saja sih, 3.000 sebulan. Mana ada yang mau? Wah, maunya berapa? Laki-laki kok ikut-ikutan. 3.000 kan harga umum, Bang. Sekarang nggak bisa laginya. Habis berapa dong? Ada yang mau, mintanya 10.000. Itu kan rusak pasaran namanya. Itu kalau nyonya mau. Mintanya berapa, Ma? Masa minta 10.000? Orangnya muda. Apaan sih, Papa ini? Loh, maksudnya strong, kuat kerja. Tentu saja. Bisa masak? Bisa. Nyuci? Bisa. Setrika? Beres. Orangnya jujur? Loh, dia sembahyang kok. Orangnya bersih? Apaan sih, Papa ini, ah? Loh, kalau orangnya eksim atau gudigen, aku gak mau, Ma. Pokoknya begini. Tuan tahu bintang film Maria Magetan? Iya. Penyanyi S.S. Sarika? Bagaimana mereka? Menurut berapa tuan? Nah, orang yang saya calonkan jadi babu ini hanya satu kalahnya dengan bintang-bintang itu. Apa? Nasib punya bapak yang kolot. Kalau saja bapaknya pikirannya modern, sudah kapan-kapan dia jadi superstar. Apa itu superstar? Yang paling top. Oke deh. Kok oke? Loh, Ma, masa aku terus-terusan jadi babu? Kapan diantar? Minggu depan. Besok. Buti! Ma, Anduk jadi mana, Ma? Anduk? Anduk tanya Mama ya di kamar mandi. Kalau mandi kunci dong pintunya. Ma, Anduknya dipakai Yeti. Nih, pakai Anduk apa aja? Jangan pakai semua, separuh saja. Mandinya lama bener. Biarin. Pak, mana seragamnya Yeti, Pak? Seragamnya Yeti, Pak? Sudah, jangan ribut-ribut. Ini Papa lagi setrika. Bagaimana hasil? Kapan mulai kerja? Besok. Kok masih saja ada orang yang mau kerja sama mereka? Kan dia Judas, and cerewet. Dengan caminan yang gede, setan pun kita layani. Berapa gajinya? Berapa gajinya? Berapa? Pokoknya gede. Kita harus tahu dong. Kita tuntut persamaan. Emangnya di sini negara kapitalis? Dia punya SIB enggak? Hah? Apa itu SIB? Surat izin babu. Beret, sip, sip ada. Suruh Pak Cokro segera datang. Sekarang, Pak. Penting. Baik, Pak. Loh, belum selesai ngomong kok sudah datang? Oh, servis, Pak. Kenapa? Apa sampean sudah punya babu? Belum, Pak. Ada apa? Enggak. Kalau sampean sudah punya babu, mbok saya diundang makan. Oh, itu suatu kehormatan, Pak. Sekali-sekali kan boleh makan istri sampean. Abah, maaf, makan sama-sama istri sampian. Aduh. Pergi dulu. Kok pagi-pagi amat? Mau mandi tempat kawan, habis kamar mandi kita kotor amat. Kopi? Kurang gula? Bau jamu. Kankernya bekas mama. Sarapan? Boleh. Loh, kok kosong lagi? Kopi! Babu hari ini kacau deh mah. Baju Eti kada bau semua. Mama juga bisa gila. Tiap hari mesti kerja macam begini. Pergi dulu, Pak. Ma. Ya, pulang sekolah jangan luyur ya. Enggak bisa arisan. Enggak bisa nonton. Tiap hari mesti masak, ngepel, nyuci. Pekerjaan begini kan bukan untuk Mama. Tenang, tenang, Ma. Aku kan bantu juga. Wah, tukang roti itu bisa dipercaya enggak? Bisa, bisa. Tuti! Loh, Mas. Kok buru-buru amat sih? Tanpa dijemput, dia nanti kan datang sendiri. Biar nanti diserobot orang, mah. Ngomong kosong. Papa duduk sini aja, biar Yeti yang bukain pintu. Tuti! Pagi, Non. Tuan, nyonya ada, Non. Makasih. Ini, Non. Ayo, masuk. Coba aja. Biar aja nanti. Harjo! Lekan rotinya! Selamat paginya, pagi Tuan. Ayo Nom, masuk. Ayo. Ini dianya. Duduk. Namamu? Inem Nyonya. Tinggalnya? Di Kampung Duren Nyonya. Di mana itu? Di... Oh iya, saya tahu. Di sebelah selatan sana ya. Betul, Tuan. Ada kartu penduduk? Adanya. Hehehe. sudah kawin? Pernah, Nyonya. Mana suaminya? Sudah tidak ada, Nyonya. Disambar orang? Iya, disambar orang. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun menjanda? Mas, kok ikut-ikutan? Bisa masak? Bisa sedikit, Nyonya. Setrika? Bisa sedikit, Nyonya. Loh, kok cuma sedikit-sedikit? Bayarannya gede. Ya, ini tidak mau nyombong. Sedikit-sedikit artinya sopan santun. Jangan seperti yang dulu itu, Ma. Semuanya bilang bisa, bisa, bisa. Tapi hasilnya nggak bisa apa-apa. Ini bisa, kan? Bisa sedikit-sedikit, Tuan. Nah, apa aku bilang? Ini tanda dia bisa, Ma. Mas, kantor. Usahakan jangan sampai gagal, Ma. 10.000 biar pokoknya nginep di rumah. Kenapa sih, Mas, begitu penafsu? Masa aku jadi babu terus-terusan, Ma? Yang bener aja, Ma. Tuan kayaknya sudah cocok, Nyonya. Yang menentukan bukan Tuan. Nih. Ku punya babu. Sekarang hatiku. Ku punya babu. Tuan sebenarnya kurang setuju. Tapi apa boleh buat? Tuan tadi pesan bilangin sama dia walaupun saya kelihatannya ramah. Tapi saya suka marah. Suka naik darah. Kalau dia sudah marah, hansip sekalipun tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi jangan suka main-main. Senyum-senyum, cengar-cengir. Itu Tuan gak suka, ngerti? Ngertinya? All in. All in? Hah? Maksud saya pakai nginep. Nginep? Hati-hati cacanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, pagi, Pak. Nanti kalau Pak Cokro datang, suruh langsung menghadap saya, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak sudah datang? Dari tadi, Pak. Bapak disuruh datang menghadap. Kelihatannya Bapak marah? Ya, begitulah. Abis ngomongnya pakai gebrak meja. Suruh Cokro menghadap. Oh, dia bilang Cokro? Bukan Bapak Cokro? Cokro! Kalau begitu beliau marah benar. Padahal baru telat 10 menit. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Hei! Kapan datang? Terlambat 10 menit, Pak. Ada apa? Bukannya Bapak panggil saya. Yang manggil siapa? Oh ya, saya mau tanya, apa Pak Cokro sudah dapat babu? Soalnya saya kasihan sama Pak Cokro, tiap hari telat karena persoalan babu. Di sini sudah kerja keras, di rumah penting tulang sebagai babu. Itu namanya kerja dobel, berat ya. Karena itu, saya pikir apa tidak sebaiknya kita adakan rapat, membicarakan persoalan babu. Nanti jam 9 undang staf rapat. Acaranya, Pak? Acaranya? Kreativitas dan efektivitas kerja dalam menghadapi persoalan babu. Tapi saya sudah dapat babu pagi ini, Pak. Loh, sudah dapat babu kok masih datang telat. Rapat batal. Loh, batal, Pak? Ya, babunya sudah ada. Ya, Sar. Habis itu pulang dengan siapa? Gini banyak kawan. Masih saja pulang dengan yang lain, ya, mau pulang dengan Sarah? Alah. Egois. Ayo, ya, pulang. Kenapa sih Mas John tiap hari mesti pulang dengan Sarah? Kenapa? Keberatan? Kasian Yeti, mesti pulang sendiri. Sarah tak kasian kalau Johnny yang pulang sendiri. Kalau enggak karena Sarah, Johnny sudah malas sekolah. Masa? Tahu sebabnya? Aku cinta padamu. John. Sampai besok. Aku antar kamu sampai ke rumah. Jangan, John. Nanti ibu marah. Aku ingin kenal dengan ibumu. Jangan sekarang. Lain kali saja. Oh, Sarah. Tuan gak suka yang lembek-lembek. Tuan suka yang kering-kering. Tapi gak apalah pertama kali ini. Lain kali, tahan gorengnya. Setengah menit lebih lama, ya? Iya, Nyonya. Kalau melipat bukan begini. Mulai begini, lalu begini. Baru, ya, begitulah kira-kira. Mama. Hei. Masak, Ma? Apa? Joni gak mau pulang sama Yeti. Oh, Yeti pulang sendiri ya, nak? Kucian. Dia lebih senang pulang dengan pacarnya. Biar nanti Mama tegur Joni, ya. Sedap. Masakan siapa ini, Ma? Ini baru tempe, tidak terlalu kering. Mama memang sengaja gorengnya tidak terlalu kering. Begini dong, Ma. Yang lembek-lembek begini yang enak. Bagaimana? Beres? Apa yang beres? Siang-siang bolong pacaran. Sip. Ma? Rumah kita kok terang? Macam rumah baru? Ada apa, Ma? Kita kan ada bibi baru. Oh. Hei, Bi. Apa kabar? Baik, Tuan Muda. Nama saya Joni. Jangan panggil Tuan Muda. Jadi harus panggil apa? Panggil saja. Joni. Tapi Nyonya suruh panggil Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Macam sandiwara saja. Pati hamba Tuan Muda. Joni. Jangan bercanda. Sudah wajar Babu menghormati kita. Kalau untuk sekedar dihormati, tidak usah dengan panggilan yang muluk-muluk. Tuan Muda, Ndoro, kita ini apa? Dihormati tidak mau. Orang lain susah-susah cari hormat. Dayang, angkat itu sepatu. Oh, Baginda Ratu, bolehkah Tuan Muda naik loteng? Asyoy! Bukannya saya mesti nginep di sininya? Pulang saja. Setrikaan belum selesai semua. Biar nanti saya teruskan. Siapa yang malini makan? Saya bisa lakukan sendiri. Baiknya. Hei, bini muda. Mama yang suruh. Dihormati gak mau. Orang lain susah payah cari hormat. Permisinya. Ya. Tunggu. Lihat tasnya. Ada apanya? Enggak. Tasnya bagus. Besok jangan lupa datang pagi-pagi. Iyanya. Permisinya. Tuan. Kok pulang? Nyonya suruh saya pulang. Bukannya nginap. Katanya Tuan pesan begitu. Saya enggak pesan begitu. Saya pesan suruh nginap. Ayo kembali. Apa nanti pikir Nyonya? Nyonya enggak usah mikir. Aku yang mesti mikir. Saya takut nanti Nyonya marah. Nyonya enggak usah marah. Aku yang mesti marah. Papa, sudah pulang? Baru jam berapa? Ini mana? sudah pulang. Aku gak pulang? Gue yang nginep. Habis sudah gak ada pekerjaan lagi. Nah itu istri kan, Pak? Ya, dia sih pekerjaannya belum beres. Jadi saya ambil oper. Loh, Mama sudah pintar Sri kan? Tentu ini juga Mama yang masak. Kemarin suruh goreng telurnya gak bisa. Segalanya kan mesti dimulai dulu. Setelah saya coba, saya berhasil. Ini coba deh, Mas. Enak kan? Kok ini suruh pulang, Ma? Kok yang suruh nginep? Mau suruh tidur mana? Soal tidur kan bisa di gudang, di gerasi. Mana pantes? Loh, Ma. Memangnya Babu tetangga nginepnya di mana? Loh, Papa tuh kok dari tadi ngomongnya nginep-nginep melulu sih? Bukan begitu, Ma. Papa maksa supaya dia tidur sini, ya? Siapa yang maksa? Emangnya ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Halo, tuan tua. Di sini tuan muda. Dan bini muda. Nih. Pa, Papa tahu. Sekarang kita sudah punya bibi baru. Dan Papa tahu orangnya. Mana bibi? Udah pulang. Pulang. Pokoknya begini deh, Pak. Orangnya bersih, cakep, kuning, macam bintang film. Cakepan mana sama Sarah? Kayaknya sih nggak pantas jadi babu. Cakepan mana sama Sarah? Joni yakin deh, Pak. Papa pasti seneng kalau ketemu sama dia. Lebih seneng kalau dia bisa nginap sini. Bagus. Sekalian aja suruh tidur di kamar kita. Ibunya ada? Ada, lagi mandi. Lagi mandi? Malam-malam begini? Oh, Pak Sabeni, mau apa, Pak? Soal tanah. Tanah desa sini sudah dibeli orang. Oh, saya sudah dengar itu, Pak. Syukur. Lah, untuk itu kita harus pindah. Mau nggak pindah? Kan tanahnya sudah dibeli. Pindah sih pindah, tapi mesti ganti rugi. Soal ganti rugi? Sudah saya pikirkan. Kan tidak bisa mengusir orang begitu saja. Apalagi jumlahnya tidak sedikit. 50 keluarga. Kalau setiap keluarga 10.000 sudah berapa? 10.000. Buat apa itu? Beli gentingnya saja tidak cukup. Untuk ongkos pindah kita tuntut berapa? Kalau 100.000 bagaimana? Tidak terlalu tinggi tuh. 200.000 saya berikan untuk ongkos pindah. Apa itu tidak terlalu banyak? Apa artinya, Pak Cokro? 5 tahun yang lalu, saya beli cuma 5 juta. Sekarang, 5 miliar. Saya takut mabuk. Macam Bapak tidak tahu saja. Mereknya saja minuman keras. Isinya, air es. Tak percaya. Seperti yang saudara-saudara ketahui, bahwa tanah ini sudah saya beli. Dan saya akan mendirikan pabrik di sini. Jadi yang jelas, penghuni di sini mesti pindah. Kami mau pindah, tapi kami tuntut ganti rugi. Ya, saya tahu, tapi jangan gunakan kata tuntut. Saya tidak suka kata-kata itu. Nah, kalau bukan tuntut, apa kata lain untuk itu? Minta! Kami tidak mau minta-minta! Ini tempat kami. Kami berhak untuk tinggal di sini. Nah, saya juga punya hak. Tanah ini sudah saya beli. Membeli bukan berarti berhak mengusir kami. Saya tidak mau mengusir. Saya datang untuk berunding. Berunding hanya menguntungkan orang-orang yang mampu. Kok begitu? Ya, orang yang kayak kita gak pernah menang. Ini politik. Saya mau ganti rugi. Tapi jangan gunakan kata tuntut. Kan bisa gunakan kata lain, tak? Nah, ini buktinya. Belum apa-apa kita sudah mau disudutkan. Kata tuntut mau diganti dengan kata lain. Kok begitu? Jangan-jangan karena kepintarannya, malah kita nanti yang dituntut. Ini berunding apa bertengkar? Niat saya baik. Niat baik atau buruk, mau berunding atau bertengkar, yang jelas satu, kami nuntut ganti rugi. Ya, kami menuntut ganti rugi. Ganti rugi. kita. Nyaplok. Memangnya buta? Yang ini umnya. Tidak tahu malu kalian. Apa-apaan kau ini? Sudah seperti kemasukan setan semuanya. Ayo pulang. Mau main hakim sendiri? Memangnya kalian hidup di negeri apa? Di hutan rimba? Di zaman purba? Ini negeri hukum, tahu? Ngerti gak ini negeri hukum? Siap, negara hukum adalah negara yang dipimpin dan diatur oleh Bapak Hukum. Betul. Tapi gak pakai bapak-bapakan, ya? Dia bisa ngerti. Kenapa kalian tidak? Ayo, pulang semua. Pulang. Ayo, ayo. Aduh. Tua. Saya pikir sudah cukup lama saya di sini. Oh. Saya mau pulang. Tapi di luar masih gerimis, Pak. Ada apa-apa, di mobil ada payung. Biar suruh saya nanti. Di sini juga ada, biar saja saya antar. Oh iya, Ina. Iyanya, ambil payung. Ah, ngerepotin. Ah, antarkan Tuan, jangan sampai kehujanan ya. Biar saya antar, Pak. Biar saja, nanti masuk angin. Kasian jeng istri ganti. Itu... Aduh. Ayo. Di sini Sri Gandhi ini, Bir. Kalau begini caranya, dago saya, Bir. Aduh. Di mana pernah kenal dengan Tuan tadi? Baru di sini saja. Kok begitu mesra? Nyonya bisa aja. Hati-hati dengan tamu kita. Mereka orang-orang terhormat, ngerti? Iyanya, boleh saya pulang sekarang? Sudah, biar yang hidup sini saja. Oh, hujan. Bagaimananya? Tuan bilang hujan. Benar, Ma. Hujan. Wajahmu ayu, senyummu bermutu. Oh, Sarah, aku cinta padamu. Jangan main-main, kembalikan. Seharusnya kau tambahkan begini, tuan muda. Bibi, aku minta babi. Bubu, aku minta babu. Makan tuh bantal. Penyair genit.